نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan pertolongan, sehingga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat secara berjamaah, kemudian disusul dengan mengerjakan ibadah berikutnya. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Tatkala seorang selesai dari satu ibadah, maka hendaklah dia melakukan ibadah berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu selesai dari satu ibadah, maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan ibadah berikutnya. Ayuhannas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, di sini saya ingin membacakan satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Malik Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wassalatu nurun wasadaqatu burhanun wassabru diya'un walqur'an hujjatun laka aw 'alaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, at-tuhuru satrul iman, suci adalah sebagian dari iman. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan at-tuhur di sini, suci di sini. At-tuhuru satrul iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suci itu adalah sebagian dari iman, yaitu nisful iman, setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, ini akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi, dan subhanallah, walhamdulillah, ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, sadaqah adalah sebagai bukti. Artinya adalah bukti tentang benarnya keimanan orang tersebut. Ini nanti akan diwujudkan dengan sedekah. Wasabru diyaun, dan kesabaran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diyaun. Diyaun ini adalah cahaya yang dibarengi dengan rasa panas. Karena yang namanya sabar itu memang berat. Sehingga kata Nabi dikatakan diaun, yakni cahaya yang dibarengi dengan rasa panas. Kemudian selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Adapun Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagi kamu, pembela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw 'alaika, atau justru Al-Qur'an itu akan menghukumi kamu. Kemudian selanjutnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulun nasi yafdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha. Maka setiap manusia dia akan pergi di pagi hari untuk bekerja, menjual dirinya. Apakah dia akan menjadi orang yang merdeka, artinya selamat dari godaan syaitan, atau sebaliknya dia akan menjadi orang yang binasa, orang yang hancur. Rawahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama banyak sekali faidah-faidah atau ilmu yang bisa kita ambil. Saya baca keterangan dari Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, suci adalah sebagian dari iman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ainisfuhu, suci itu adalah setengah dari keimanan. Terus yang dimaksud suci dari apa? Diterangkan oleh beliau yang dimaksud di sini adalah atau at-tuhuru anin najasati syirki. Suci dari najis kesyirikan. Dikarenakan yang namanya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perbuatan najasah, perbuatan najis. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perbuatan najis, bahkan najis yang paling besar itu adalah syirik. Menyekutukan Allah, membikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ini adalah merupakan perbuatan najis yang paling besar. Seorang beribadah kepada Allah, ternyata di sisi lain dia masih mau beribadah kepada selain Allah. Contoh dari perbuatan ibadah adalah seperti menyembelih. Menyembelih ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, karena ibadah yang kaitannya dengan harta. Dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ternyata dia masih mau menyembelih dia peruntukan untuk selain Allah. Entah diperuntukkan untuk kuburan atau untuk penguasa laut selatan kata mereka, atau diperuntukkan untuk penghuni batu besar. Inilah yang namanya syirik. Di sisi lain dia beribadah kepada Allah, memberikan penyembelihan kepada Allah, tapi di sisi lain dia masih mau menyembelih atau memberikan peribadatan sembelihan kepada selain Allah. Contoh yang lain seperti dia menyembelih diperuntukkan untuk kuburan-kuburan para wali atau yang semisalnya. Maka dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang dia menyembelih, dia peruntukkan, dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi barakallahu fikum yang dimaksud at-tuhur satrul iman, suci setengah dari keimanan, diterangkan oleh beliau adalah yang dimaksud di sini adalah suci dari kesyirikan. Karena syirik itu adalah perbuatan najasah, perbuatan najis yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28 Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu adalah najis. Maka jangan sekali-kali mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Artinya adalah setelah Fathul Makkah. Setelah pembebasan Mekah dari orang-orang musyrikin, maka orang-orang musyrikin dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat ke Masjidil Haram. Apa alasannya? Karena orang musyrikun adalah najis. Ini yang pertama. Arti suci di sini adalah suci dari kesyirikan. Karena najis, karena syirik adalah perbuatan najis. Wakila, dan di sana ada ulama yang mengatakan bahwasanya makna at-tuhuru satrul iman adalah at-tuhuru li sholat, yaitu bersuci tatkala mau sholat. Ada yang mengatakan demikian. Dikarenakan sholat itu juga merupakan minal iman. Sholat adalah merupakan minal iman. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah minal iman, merupakan bentuk keimanan, adalah surat Al-Baqarah 143. Di dalam surat Al-Baqarah 143 Allah menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Berkata ulama ahli tafsir, yang dimaksud iman di sini adalah salatukum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ayat ini turun, dikisahkan oleh ahli tafsir, adalah tatkala terjadi perubahan arah kiblat. Yang mana pada awal Islam kiblatnya kaum muslimin adalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya merubah arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Maka di sini manusia semuanya akan berkomentar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan sayaqulus sufaha, akan berbicara orang-orang bodoh, mengomentari tentang perubahan arah kiblat. Yang pertama adalah orang Yahudi, berkomentar pertama orang Yahudi itu, lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang dia sudah meninggalkan kiblatnya para nabi. Ini komentarnya orang-orang Yahudi, mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kiblatnya para nabi, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian juga orang-orang musyrikin Mekah berkomentar, mengatakan lihat itu Muhammad, sekarang kiblatnya sudah kembali ke Ka'bah. Pasti sebentar lagi dia akan kembali ke agama nenek moyang kita. Ini ucapannya orang-orang musyrikin. Kemudian orang-orang munafikun juga berkomentar. Orang-orang munafikun mengatakan, ini bagaimana Muhammad SAW membuat bingung. Yang benar ini sholat yang menghadap ke arah Baitul Maqdis atau yang menghadap ke arah Masjidil Haram? Bingung orang-orang musyrikin. Kalau yang benar menghadap ke Masjidil Haram, bagaimana dengan sholat kita selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis? Tatkala muncul pertanyaan seperti itu dari orang-orang munafikin, Allah jawab dengan menurunkan surat Al-Baqarah 143. Allah nyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis itu akan mendapatkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Barakallahu fikum. Maka kita kembali kepada pembahasan bahwasanya yang dimaksud di sini at-tuhuru satrul iman, suci adalah setengah dari keimanan. Di sana para ulama ada yang mengatakan artinya adalah bersuci tatkala mau mengerjakan sholat. Bersuci mau mengerjakan sholat, karena sholat itu merupakan bagian dari keimanan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala menjelaskan hadis ini, Kata Imam Nawawi yang dimaksud suci di sini adalah tuhurul qalbi minal hasadi wa sa'iril amradil qalbi. Yang dimaksud suci di sini adalah sucinya hati dari penyakit hasad, penyakit iri, dengki, dan juga dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka setelah kita melihat penjelasan para ulama yang dimaksud at-tuhuru satrul iman, suci setengah dari keimanan, maka para ulama menjelaskan ada tiga makna. Yang pertama adalah suci dari kesyirikan, yang kedua adalah bersuci tatkala mau salat, yang ketiga adalah membersihkan hati, menyucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Seperti contohnya hasad, iri, dengki, riya, dan yang lainnya. Maka berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian. Artinya, yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan bentuk-bentuk kita. Bukan harta-harta kita. Walakin akan tetapi yang yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati-hati kalian. Jadi hati kita yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama kita memberikan nasihat kepada kita supaya hendaklah kita senantiasa mengkoreksi hati kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah? Apakah hati kita sudah bersih dari penyakit hasad, sudah bersih dari riya? Hendaklah kita senantiasa mengkoreksi hati kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Akan memenuhi timbangan. Itu memenuhi timbangan-timbangan amalan salihat. Dikatakan oleh al-imam Ibnu Daqiq al-Ain, li'annaha li'azami ajriha. Karena orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena pada kalimat alhamdulillah terdapat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, baik dari sisi zatiyah maupun dari sisi fi'liyah. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua memiliki sifat sempurna. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila Rahman, dua kalimat yang sangat disenangi, sangat dicintai oleh Rahman, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani ala lisan, akan tetapi dua kalimat tersebut sangat ringan bagi lisan. Ringan untuk diucapkan. Sakilatani fil mizan, akan tetapi sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Apa dua kalimat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Tasbih ya. Dan tahmid. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, akan tetapi timbangannya sangat besar. Itu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan, yang memberitahukan kepada kita. Kemudian selanjutnya di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu nurun. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah cahaya. Diterangkan oleh Ibnu Daqiqil 'Ain, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan tentang arti as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wa ma'nahu, artinya annaha tamna'u minal ma'asi, bahwasanya perbuatan salat ini akan menghalangi, mencegah seorang dari perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa. Wa tanha 'anil fahsya, dan akan mencegah seorang dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ini salat. Salat yang benar. Salat yang sesuai diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibarengi dengan keikhlasan, yang dibarengi dengan mutaba'ah, mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan melahirkan buah yang sangat indah. Ini salat. Akan menahan seorang dari perbuatan-perbuatan al-ma'asi, perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar seperti perbuatan syirik, mencuri, berzina. Dan juga akan mencegah seorang dari perbuatan yang keji wal mungkar. Akan mencegah seorang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang jelek. Bahkan di antara faidah berikutnya, seorang yang dia mengerjakan sholat dengan benar, dibarengi dengan keikhlasan, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdi ila shawab. Wa tahdi ila shawab, akan membimbing orang tersebut kepada kebenaran. Orang yang mengerjakan sholat dengan cara yang benar akan membimbing orang tersebut kepada kebenaran, sehingga orang tersebut dia cinta kepada kebenaran. Dia berusaha mengikuti kebenaran, menjauhi perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang menyimpang dari Al-Quran, perkara-perkara yang menyimpang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dijauhi oleh orang yang sholat dengan sholat yang benar. Sehingga sholat akan menjadi nur, akan menjadi cahaya bagi orang tersebut, yang akan menuntun orang tersebut kepada perkara-perkara yang baik. Dan sekali lagi, sholat itu akan menjauhkan pelakunya dari perkara-perkara yang mungkar, dari berbagai macam penyimpangan. Ini salat yang benar. Salat yang dibarengi dengan ikhlas, salat yang dibarengi dengan mutabaah, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arti as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala. Dan juga di sana ada yang menjelaskan seperti Al-Imam Muhammad Ibn Husain rahimahullahu ta'ala, arti as-salatu nurun. Arti as-salatu nurun. Salat itu adalah nur, cahaya. Artinya kata beliau, ya'ni anna salata nurun fil qalbi. Bahwasanya salat ini merupakan cahaya di dalam hati. Ini salat. Sekali lagi, salat yang benar, yang dibarengi dengan keikhlasan, dengan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan nurun fi qalbi, akan munculkan cahaya di dalam hati. Wa kadzalika nurun fi yaumil qiyamah. Begitu juga salat akan memberikan cahaya di hari kiamat nanti. Tatkala dalam keadaan gelap, maka orang yang dia mengerjakan salat dengan salat yang benar, dia akan mendapatkan cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-12, Allah menyatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah mengingatkan, yauma taral mu'minin, pada suatu hari tatkala orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tara yas'a nuruhum, kelihatan mereka bercahaya, baina aydihim wa bi aymanihim, depan mereka akan bercahaya, arah kanan mereka akan bercahaya. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di, cahaya ini barakallahu fikum didapati oleh mereka orang-orang mukminin wal mukminat, mereka yang mengerjakan sholat. Maka sholat itu akan berubah menjadi nur, akan berubah menjadi cahaya fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini sekali lagi arti as-salatu nur. Ada yang mengartikan dari kalangan ulama adalah nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati, sehingga orang tersebut mengenal mana yang baik, mengenal mana yang jelek, mengenal mana yang halal, mengenal mana yang haram, karena dia telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang menjelaskan an-nur di sini adalah cahaya di hari kiamat nanti. Orang yang mengerjakan sholat, tubuh mereka akan bercahaya dari arah depan mereka, dari arah kanan mereka akan mengeluarkan cahaya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di dalam hadis tersebut, Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu burhanun. Sadaqah ini adalah merupakan burhan. Burhan itu adalah bukti. Maka dijelaskan oleh para ulama, ay dalilun ala sidqi sahibiha. Sedekah ini merupakan bukti tentang benarnya keimanan orang tersebut. Dari sisi mana? Keimanan orang tersebut dikatakan benar diukur dengan sedekah. Kata beliau, annahu yuhibbu taqarrub ila Allah taala bil mal. Karena orang yang sedekah, dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan harta, yang mana harta ini sangat dicintai oleh jiwa. Semua orang itu memiliki rasa cinta kepada harta. Mahbubun indan nafsi atau mahbubun indan nufus. Harta itu barakallahu fikum sangat dicintai oleh jiwa. Maka seorang yang dia mencintai harta, tentunya dia tidak akan menggunakan, mengeluarkan kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Tatkala dia mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini berarti menunjukkan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada harta. Oleh karena itu barakallahu fikum diterangkan oleh beliau yang namanya sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah bukti tentang kejujuran iman orang tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian diterangkan di dalam hadis tersebut, wasabru diaun. Sabar itu adalah diaun. Diaun yakni nuran ma'ahararah. Cahaya yang dibarengi dengan rasa panas. Ini namanya diaun. As-sabru adapun sabar secara bahasa diterangkan oleh para ulama adalah al-habsu. Menahan. Itu sabar. Al-habsu. Ini sabar secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sabar itu adalah habsu nafsi an salasatil umur. Sabar secara syar'i adalah menahan jiwa dari tiga perkara. Menahan jiwa dari tiga perkara. Yang pertama adalah as-sabr ala ta'atillah. Bersabar tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan kesabaran. Seorang yang dia tidak bisa bersabar tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang mengerjakan puasa, dia sabar menahan lapar, menahan haus, menahan perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan tatkala berpuasa. Tatkala seorang mengerjakan salat, dia bersabar untuk khusyuk kepada Allah, menghilangkan pikiran-pikiran di luar salat yang terkait dengan dunia, dengan usaha dan seterusnya. Orang mencari ilmu butuh sabar. Orang mencari ilmu, menuntut ilmu itu butuh sabar. Keluar dari rumah membutuhkan kesabaran untuk menuju ke majelis ilmu, masjid. Semuanya butuh sabar. Sehingga Fadilatul Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, al-insanu idza lam yasbir yaqa'u fil harami aw tarakal wajibat. Manusia apabila dia tidak bisa sabar, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau akan melakukan perkara-perkara yang haram. Ini pasti. Manusia kalau tidak bisa sabar, pasti dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Dia tidak sabar tatkala berpuasa, maka dia akan meninggalkan puasa. Barakallahu fikum. Maka di sini as-sabru, sabar adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam, di dalam keimanan. Sehingga para ulama mengatakan la imana illa ma'as-sabri. Tidak ada keimanan kecuali harus dibarengi dengan kesabaran. Orang yang beriman dia harus sabar. Orang yang beriman dia harus sabar. Barakallahu fikum. Adapun sabar yang kedua adalah wasabrun an ma'siyatillah. Bersabar tatkala meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan yang haram, ini dibutuhkan kesabaran. Meninggalkan perkara yang haram, ini dibutuhkan kesabaran. Kalau seorang dia tidak sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Dia tidak sabar, tidak mampu menahan dari perbuatan zina. Entah itu zina mata, memandang perkara-perkara yang haram, wanita-wanita yang bukan mahram, ya, ini zinanya mata, ya, melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, barakallahu fikum. Ini orang yang dia tidak sadar, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian jenis sabar yang ketiga adalah as-sabrun ala aqdarillahi ta'ala, bersabar tatkala mendapatkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia tidak sabar tatkala mendapatkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berkeluh kesah. Ini orang yang tidak sabar mendapatkan takdir. Mendapatkan takdir yang mu'limah, yang tidak menyenangkan, takdir yang menyakitkan. Orang yang tatkala mendapatkan takdir dari Allah yang menyakitkan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia tidak sabar, maka dia akan berkeluh kesah kepada Allah. Bisa juga dengan hatinya, dia akan memiliki persangkaan jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah zalim, dan seterusnya. Ini jenis sabar yang diterangkan oleh para ulama, atau inilah definisi sabar. Sabar itu adalah menahan jiwa dari tiga perkara. Menahan jiwa tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, menahan jiwa tatkala meninggalkan perbuatan maksiat, dan yang ketiga adalah menahan jiwa tatkala mendapatkan takdir yang menyakitkan. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diyaun. Sabar ini adalah diyaun. Rasanya itu panas. Sabar itu rasanya panas. Kenapa demikian? Li'ana sabr sakun ala nafsi. Yang namanya sabar itu berat bagi jiwa, bukan ringan. Sabar itu adalah sakun ala nafsi, berat bagi jiwa. Ini as-sabr. Sehingga diterangkan oleh para ulama, as-sabr itu adalah hararah, panas. Ada yang mengatakan juga sabar itu adalah pahit. Ini berkaitan dengan sabar. Kata Nabi, sabar itu adalah panas. Maka tatkala orang bersabar, dia membutuhkan keteguhan hati supaya dia bisa bersabar. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.